Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasalna ya ikhwan? Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala qawluhu a'amintum ila akhir al-ayah. هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. Bahwa kedua ayat ini di dalamnya terdapat tasrih, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fi samai. Naam. Fi samai. Yani fauqas sama, di atas langit. Atau fil ulu, di atas ketinggian. Wala yajuzu hamlu dhalika ala anna al-murada bihi al-adab. Lalu tidak boleh kemudian kita membawa lafaz ini, yaitu lafaz dari firman Allah a'amintum man fis samai, bahwa yang dimaksudkan adalah al-adab. Tak boleh. Man fis sama, yakni man maksudnya di situ azab. Tak mungkin. Awil amri, atau yang dimaksud al-amru. Amintum man fis sama ay al-amru fis sama. Tak mungkin. Awil malak, atau yang dimaksud adalah malaikat. Amin tumam fis sama'i malak. Tak mungkin. Kama yaf'alul mu'attilah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mu'attilah. Li'annahu qala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan man. Wahya, sedangkan man itu lil aqil. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara ma dan man, kalau ma itu apa? Li ghairil aqil. Kalau man lil aqil. Tapi di sini iskal kalau dikatakan lil aqil. Ya, seakan-akan memberikan isyarat bahwa Allah itu mempunyai sifat sifatul aql. Wa hadha yahtaju ila nas. Yahtaju ila dalil. Makanya perkataan ini dita'liq oleh Syekh Ismail Al-Ansari. Ya, bahwa beliau mengatakan sekiranya beliau mengucapkan dengan takbir alim, itu lebih cocok. Bukan lil aql tapi lil alim. Dan ini pula yang ditetapkan oleh ahli lughah seperti Ibnu Hisham di dalam kitabnya Awdahul Masalik. Itu ketika menjelaskan tentang man, kata beliau, man fa innaha takunu lil alim. Beliau tidak mengatakan lil aqil tapi lil alim. Itu man. Naam. Sehingga juga bisa terkadang dimaksud man di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat di dalam ayat ini. Sharih. Amintum man fis sama'. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Wa hamluha 'alal malak. Ikhrajul lafzi an zahirihi bila qarinatin tujibu dzalik. Sedangkan membawa ayat ini yang dimaksud adalah malaikat, itu namanya mengeluarkan lafaz itu dari yang zahirnya tanpa ada dalil yang mengharuskan demikian. Tidak ada qarinah. Naam. Ya, jadi asalnya ketika disebutkan a'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Amintum man fis sama ayursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kalau ada yang menafsirkan, menakwilkan yang dimaksud adalah al-malak atau kal-adab atau kal-amr, tahtaju ila dalil, apa qarinahnya? Naam. Wa la yajuzu an yufhama min qawlihi fis sama'i, dan tidak boleh kemudian difahami dari firman Allah, a'amintum man fis sama'i anna sama'a dharfun lahu subhanah, bahwa langit itu merupakan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami fis sama', yakni Allah itu di dalam langit. Langit itu meliputi Allah, tidak benar. Naam. Bal, bahkan kata beliau, in urida bis sama'i hadhil ma'rufah, ya. Kalau yang dimaksudkan dengan kata langit di sini adalah langit yang ma'ruf, yang kita lihat, ya, jagat raya ini, fa fi bimakna ala, maka fi di sini maknanya adalah ala sama'i, di atas langit, fauqa sama'i, itu harus diartikan demikian. Li'anna huruf al-jarri qad tatanawab. Huruf jar itu terkadang bergantian maknanya. Na'am fi maknanya adalah ala, di atas langit. Na'am. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ya. Dan aku pasti akan menyalipmu di dalam batang kurma, pohon kurma. Yakni dalam batangnya begitu. Di dalamnya, enggak mungkin. Maksudnya apa? Di atas gitu loh. Fauqa judhu'in nakhli maksudnya. Entum ikhwan. Naam. Jadi terkadang fi pun bermakna fauqa, ala. Wa in urida biha jihatul ulu, tapi kalau yang dimaksud makna daripada as-sama artinya adalah al-ulu, ha? Ketinggian, fa fi ala haqiqatiha, maka fi di situ di atas hakikat dari maknanya. Yani a'amintum man fil ulu, apakah kalian beriman dengan yang terdapat dalam ketinggian, karena Allah Subhanahu wa taala min sifatihi ulu, al-ulu sifatul ulu, sifat ketinggian. Naam. Jadi imma kita mengatakan maknanya adalah fauqas sama, ataukah kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sama di sini adalah al-ulu, sehingga kita mengartikan fil ulu, ya, dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu fi a'la al-ulu, karena Allah Subhanahu wa taala itu di yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi. Naam, jadi dalil-dalil yang beliau sebutkan ini telah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit. Dan boleh mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Naam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha." وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا wa qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Wallahu ma'as sabirin. Walhasil bahwa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini di dalamnya mengandung sifat al-ma'iyyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan pembagian dari sifatul ma'iyyah lillah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wala hunah.